Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Untuk menyambut kedatangan beliau, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Sleman, Yogyakarta, hadirin dimohon berdiri. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salat salami bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wabil hati Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Hadirin yang berbahagia, sebelum mauidhoh hasanah, ada satu pengumuman dari panitia Gebiar Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 bersama Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Sleman, Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 13 Agustus 2018 yang bertempat di lapangan Desa Simo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Acara yang kelima, Mauidhoh Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau As-Syeikh Al-Ustaz Al-Haj Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Sleman, Yogyakarta, sekaligus barokah doanya dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adhim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa mulana Muhammadin asliil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asol. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para alim ingkang estu kawula takzimi, para pengurus Nahdlatul Ulama wabil khusus ingkang jabat wonten MWCNO Balong ingkang estu kula hormati, para pejabat ingkang kersa rawuh dalam semua tingkatannya, dan seluruh hadirin hadirat warga masyarakat Balong engkang hadir wonten ngaji kebangsaan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi engkang rawuh pinaringan barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe bidal saking Yogya, langsung wonten tiang engkang inbox teng Facebook gara-gara mirsani woro-worone sedulur-sedulur Balong pengajian ngaji kebangsaan, enten gambar kula, enten gambare Pak Said, enten gambare Habib Lutfi, enten gambare Pak Ma'ruf. Habib Lutfi mboten dipun tangkletaken. Pak Said mboten dipun tangkletaken. Sing ditangkletaken langsung Pak Kiai Ma'ruf. Takone niku subhanallah dahsyat. Napa Gus Miftah tim suksese Pak Ma'ruf. Niki bulan-bulan sensitif. Bulan-bulan sensitif. Mboten wonten salahe Pak Ma'ruf dicawapreske. Tapi nggih mboten wonten kewajiban wong NU kedah milih Pak Ma'ruf. Wong niki negara demokrasi. Mila bojo kula tanglet, Abah, benjang kira-kira nyoblos sinten, Jokowi napa Prabowo? Kula jawab sederhana. Ora usah kakean takon, aku nyoblos Prabowo apa nyoblos Jokowi, sing penting aku nyoblos awakmu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula kemutan napa ingkang dipun ngendikaaken kalian Imam Al-Ghazali. Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusake negara menika mergo rusake pemimpin. Negarane niki apik mergo pemimpine apik, negarane niki rusak mergo pemimpine elek. Kula mboten ngomong Indonesia. Pokoke piye carane niki mungkin Indonesia mbuh sapa sing kepilih dadi negara sing apik. Nggih napa mboten? Ora usah padu karo tanggane mergo beda pilihan Prabowo karo Jokowi. Santai mawon, toh lak jenengan lara mlebu rumah sakit niku kira-kira sing tilik Jokowi napa tanggane? Tanggane. Lak jenengan mati kira-kira sing layat Prabowo napa tanggane? Tanggane. Mila sing dicontoh niku rumah tangga mawon. Wong pemilu nyoblos teng TPS niku mboten nyenengke. Ibu-ibu dandane siap-siap saking dalem dandan sak jam. Nyoblos ning TPS namung semenit. Nggih napa mboten? Mendingan rumah tangga ning omah. Nyopot bajune semenit, nyoblose sak jam. Lumayan niku. Masuk Pak Eko. Jadi di tahun-tahun politik ngoten iki nyuwun sewu. Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Umaroe niku rusak. Tanggal 17 Ramadan kala wingi kula didapuk kalian Pak Anies Baswedan pengawasan Nuzulul Quran wonten Balai Kota Yogyakarta. Tanggal 17 kula teng daleme Pak Anies niku wonge Prabowo. Tanggal 16 kula ngaji teng daleme Pak Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI niku wonge Megawati kancane Jokowi. Sing siji sing ngundang wonge Jokowi, sing siji sing ngundang wonge Prabowo. Sing tak omongke padha. Ora kok kula diundang wonge Prabowo ngelem-ngelem wonge Prabowo, diundang wonge Jokowi ngelem-ngelem wonge Jokowi, mboten. Kula matur. Solusi dari semua permasalahan bangsa Indonesia hari ini nopo? Asyam, asyaum, poso. Solusi ini poso. Asyaum atau asyam Al-Baqarah 183 niku artinya lah al-imsak. Imsak niku artinya ngempet. Bangsa Indonesia niku saat niki nyuwun sewu banyak yang carut marut dalam semua faktor. Karena apa? Karena gak iso ngempet. Rakyate ra iso ngempet, pemimpine ra iso ngempet, pejabate ra iso ngempet. Solusine saum, ngempet, minimal niku ngempet omongan. Jenengan sing duwe Facebook ngempet, ora usah gawe status teng Facebook yang saling menyerang ujaran kebencian. Oleh seneng karo Jokowi, jangan kemudian menghina Prabowo. Oleh seneng karo Prabowo, ora usah menghina Jokowi. Sakniki lak mboten pendukunge Jokowi nyeluk pendukunge Prabowo kampret. Pendukunge Prabowo nyeluk pendukunge Jokowi cebong. Sing siji cebong, sing siji kampret. Lah wong gara-gara pilpres kok dadi cebong karo kampret. Soale napa ora iso ngempet. Pemimpine ra iso ngempet. jajal kula matur kali Pak Pras, ketua DPRD DKI saking PDI niku kula matur. Pak Pras, mbok menteri kon ngempet. Lah pripun to Gus? Ini rusak karena apa? Menterine ra iso ngempet cangkem. Contoh. Beras larang. Menterine ngomong nopo? Orang miskin enggak usah banyak makan. Kuwi lak cangkem bosok to niku. Menteri perdagangannya ngomong mbok berase ditawar. Listrik mahal, menteri ini ngomong nopo, meterannya dicabut saja. Nopo meneh. Sarden ono cacinge, menteri kesehatan ini ngomong nopo, ora popo kuwi vitamin. Ya cangkemmu kuwi kok. Kaya ngono kok protein, mbok untalen cacinge kuwi. Daging larang, menteri ini ngomong nopo, enggak usah makan daging, nguntal keong mawon. Sing paling ciloko terakhir, sing larang nopo Pak? Endok. Menteri perdagangannya ditakoni, Pak Menteri, kenapa telurnya mahal? Jawaban Pak Menteri apa? Karena piala dunia. Lah apa hubungannya bal-balan karo endok? Apa endoknya menteri ini songgi bal-balan? Niki jenenge napa? Pemimpin-pemimpin sing ora iso ngempet. Bu, Pak nyuwun sewu. Kula niku saking titeni nekani nggon pengajian. Calon pejabat niku apik kalih awake dhewe niku biasane yen ajeng pemilu tok. Dan yang selalu menjadi incaran, menjadi target adalah Ahlussunnah wal Jamaah Jamiah Nahdlatul Ulama warga NU. Soalnya pejabat-pejabat niku ngerti. Teng Indonesia niku paling kathah wong ijo, wong NU. Niki dadi sasaran. Mila menawi pemilu ngoten niki kula paling mboten seneng kalih lagune Lare TK. Judule napa Balonku Ada 5. Niku lagu sing rusak wong NU. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan kula, ngopo kok sing meletus balon hijau? Mbok ya balon abang apa balon kuning ngono? Gara-gara sing meletus balon hijau, wong hijau niku kon akur angel. Mila Kiai PKB kon akur karo Kiai Golkar yo ora iso. Kiai Golkar kon akur karo Kiai P3 yo ora iso. Kepentingane napa? Politik. Mila kudune sing dicontoh wingi Pilkada Gubernur teng Jawa Timur. Senajan to beda-beda, alhamdulillah begitu rampung, rampung sekabehane ra ana wong padu. Nggih napa mboten? Nggih. Lah sing dicontoh balonku ada 5 niki bahaya niki. Musim-musim pemilu ngoten niki lak nyuwun sewu. Setan, demit, iblis niku mboten purun manggon teng wit-witan. Do lunga kabeh, soale napa kalah karo gambare caleg. Isin. Ndelok gambare caleg merenges cangkeme, ngelem-ngelem awake dhewe. Lah wong gawe gambar, kowe nyalek ora, Bro? Jenggote api insyaallah Mas Solikin. Siapa jenengmu? Solikin. Jenggote kaya wedhus ya. Nuwun Kang Solikin. Lawang gambar caleg pasang teng wit-witan ditulisi jujur, amanah, terpercaya. Wong ngelem kok awake dhewe. Kudune sing ngelem niku wong liya napa awake dhewe? Wong liya. Ajeng nyalek nyedak kiai. Ndelalah kiai ini yo gampang diapusi. Caleg nyedak kiai, kiai nyedak caleg. Napa caleg nyedak kiai? Mergo pengen dipilih karo kiai lan jamaahe. Napa kiai nyedak caleg? Nyuwun sewu, biasane mergo pengen nguntal amplope caleg e. Mila kula pesen sedulur-sedulur kula NU niki. Ampun diapusi. Kiai niku suwe-suwe mun dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Masuk, Dik. Eman-eman kula, Pak. Pun sing cakar-cakaran benteng Jakarta mawon. Jam 5 sore. Pak Mahfud niku lak bojone jamaah kula. Jam 5 sore niku Pak Mahfud niku masih ada di kantongnya Pak Jokowi. Bahwa wakil presiden Pak Jokowi niku Pak Mahfud. Kula dikabari kali bojone Gus dongake Bapak alhamdulillah dipilih kali Pak Jokowi. Wau pun gawe surat teng pengadilan Sleman, pun patos SKCK, pun ditimbali kali menterine kayak ngukur seragam, sesuk ajeng daftar teng KPU. Jam 5 sore niku. Bar maghrib ganti. Lu kabeh mungkin balik teng kodoke Allah, teng ketentuane Allah. Dadi nyuwun sewu, lah kok saged ngoten pripun Gus? Pun niku urusane wong mriku, mboten urusane jenengan. Sing penting awake dhewe teng ngisor niki ampun bubrah gara-gara perbedaan pilihan Jokowi maupun Prabowo. Sing dadi sapa mawon muga-muga ora dadi pemimpin sing bosok kados dingendikake kali Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Rusake negara mergo rusake pemimpin. Mila nganti ibu-ibu mbalong sesuk milih caleg mergo duit mergo amplop. Awas. Kanjeng Nabi dawuh ar-rasi wal murtasyi finnar, sing nyogok karo wong sing disogok padha-padha ning neraka. Ibu, jenengan milih pundi, nyogok napa disogok? Kok muslimat njaluk disogok niki pripun niku? Malah sogok-sogokan. Mulai miris niku. Ya Allah. Wong NU kok mau dimanfaatke tok. Yen najeng nyalek nyedak kiai, ndelalah kiai ini ya gelem dicedaki. Begitu dadi, nyuwun sewu kiai rawani ngandani, soalnya napa men biasa dipakani karo caleg. Niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Kula niku ngeman banget menawa enten kiai-kiai diapusi niku, ya Allah, mbok aja. Ngen kula niku Pak pengajian rutin malam Minggu Pahing, sinten mawon angsal rawuh. Sinten mawon? Wingi terakhir niku Pak Tommy Soeharto kali Mbak Titik Soeharto, Mami Soeharto, Eno Soeharto do tindak teng pondok. Ngomong kali kula, angsal mboten melu pengajian. Oleh, tapi enggak usah bawa atribut partai. Aku ngerti kowe wong berkarya. Mlebu pondokku ora usah nganggo atribut partai. Ndelalah ana pengurus sing ngeyel, diusir Pak kali panitia anggen kula. Mulih. Ora oleh. Di tempat kami tidak ada atribut partai. Kowe melu ngaji silahkan. Wong nggonku ngaku PKI gelem ngaji oleh kok. Ning bare tak antemi PKI kok ngopo? Semuanya boleh, tapi jangan sampai kemudian kiai diatur. Mila saat ini jenengan sing mboten seneng kali Pak Ma'ruf umpamane. Kula niku risih Pak delok pemberitaan di media niku. Wong-wong diwawancarai. Sapa wakile Jokowi? Ma'ruf Amin, Ma'ruf Amin, Ma'ruf Amin. Niku lak jangkar banget ra duwe duga. Nggih napa mboten? Wong niku ro SM, maka salah satu nyuwun sewu, kula ki ya seneng ya bungah senenge mergo wong NU dicalonke, bungahe nyuwun sewu, sekelas ro SM wong cilik nyeluk Pak Ma'ruf sak geleme dhewe, Mokraf Ma'ruf, Mokraf Ma'ruf. Emane teng mriku kula, Pak. Maka kemudian dilanjutkan fasadul bilad bi fasadil umara. Fasadul umara bi fasadil ulama. Rusake pejabat niku mergo rusake ulama. Mila niki kudu melu ulama sing tenanan. Sakniki kabeh kok ngakune ulama. Ngaji ngawur mawon ngakune ulama. Wingi ngaku sinten kok saking Bandung. Nafsirke wa wajadaka dhallan fahada. dengan mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk orang yang tersesat sebelum dikasih petunjuk. Kaya ngono kok dieloni kuwi cangkem apa? Bosok. Kotak infake engko dhisik. Hei, kotak infake engko selawatan, keri. Kesusu wae ndremis wae engko. Wong urung diceluk kok. Jilbabe ping gaya. Oh, oren. Ngono dhisik, para kimcil sana dulu ya. Infaknya mengke, ganggu mawon. Iki niate ngaji apa golek sumbangan toh? Seragammu apik le. Lunas napa dereng? Kaya ana tulisane NB, ndang balekno. Rusake negara mergo rusake ulama. Musim pilpres pilek ngoten iki Pak, gampang banget mengatasnamakan Forum Ulama Indonesia, mengatasnamakan Ijtima, mengatasnamakan ulama muda, mengatakan persatuan ulama, perkumpulan ulama. Kok gampang mengaku ulama? Jamaah kula teng pondok niku nyuwun sewu, aja sekali-kali nyeluk abahmu ki kiai Hadrotil Muhtaromin dan lain sebagainya, isin. Kula niku lak paling rasane ngomongke nasab. Bapak kula teng Lampung niku ora tahu ngompra tahu ngendikan mbah-mbah niku kula niku sapa kan biyen ora tahu ngomong. Kula niku lak asine Ponorogo lahir teng Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yang sopir kula niku Indo-Pakistan. Bapakne iblis, ibune setan. Kula niku ra tau ngerti nasab kula teng Ponorogo niku sinten. Sing cetha bapak kula niku tiyang Jetis. Sampai satu ketika kula ngaji wonten pesareanipun Betara Katong. Lembu Kanigoro. Niku adine Lembu Kenongo. Lembu Kanigoro niku dadine Betara Katong, Lembu Kenongo niku dadine Raden Patah. Niki lek Kakang Adi saking Brawijaya 5 Kediri. Betara Katong diutus teng Ponorogo, mergo teng Ponorogo enten tokoh Hindu yang menyebarkan agama Hindu. Sinten Ki Ageng Kutu sing gawe riyok Ponorogo. Ki Ageng Kutu niku minggat saka Majapahit mergo mboten trima Brawijaya 5 rabi kalih putri Campa. Brawijaya 5 niku tiyang Hindu, rabi kalih putri Campa utusane Kanjeng Wali supaya ngislamke Majapahit. Ki Ageng Kutu mboten trima, lunga teng Ponorogo. Nyebarke agama Hindu teng Ponorogo. Mila awale reyok niku sak janjane sindiranipun Ki Ageng Kutu marang Brawijaya 5. Ndas macan dhuure ana dadak merak. Ndas macan niki diibaratke raja Brawijaya 5, dadak merak niki putri Campa. Tegese napa? Raja kalah karo wong wedok ayu. Awal-awale lak niku. Begitu kula ziarah teng makame Betara Katong, juru kuncine niku kula aturi monggo jenengan mang tahlil. Begitu rampung tahlil sing donga jenengan mawon Gus. Mboten jenengan mawon Mbah, mboten. Lah napa Mbah? Kula mboten wani. Wong jenengan niku putune Mbah Hasan Besari. Akhire kula penasaran. Nembe telepon bapak kula takoni, "Pak, napa leres? Awake dhewe niki trahe Mbah Hasan Besari Tegalsari." Bapak mboten jawab. Soale bapak niku kan biyen paling mboten seneng ngomongke nasab. Napa bedane kiai karo Habib? Yen Habib niku nasab, kiai niku nasib. Nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Apalagi dengan nisab. Jadi nasab, nasib, nisab niku ora ono bandingane. Akhire kula ketemu-ketemu Duriah Tegalsari, begitu didelok ternyata leres. Mbah Anom Besari duwe anak namine Mbah Muhammad Besari, duwe adik namine Ja'far Sodik. Mbah Muhammad Besari niku duwe anak 9. Salah sijine sinten Mbah Yai Ilyas, anak nomor 7 saking Mbah Muhammad Besari. Ilyas niku duwe anak salah sijine niku Hasan Besari. Tegal Sari niku kondang-kondange mbiyen jamane Mbah Hasan Besari. Pondoke niku santrine 16.000. Santrine kondang-kondang termasuk Rongga Warsito, pujangga Keraton Solo, termasuk Lare Yogja, anake Sultan Hamengkubuwana kali sinten Abdul Hamid. Abdul Hamid niku sinten rikala mondok teng Ponorogo namine Abdul Hamid. Begitu kondur teng Yogja namine komplite sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponorogo. Pangeran di Ponegoro Ponorogo. Niku santrine Mbah Hasan Besari. Lah, napa wong tua kula niku ora gelem babarke babakan nasab? Soale abah niku dawuh, ora ana artine le kowe gedhe mergo nasab. Isin karo Allah. Mila kula mbiyen niku lucu, Pak. Ajeng Rabi anake Kiai Top saking Kudus. Mpun lamaran. Begitu lamaran kula mantuk kula mikir, dadi mantune wong top kira kepenak. Ora kepenake teng pundi? Lah aku sesuk iso dadi wong top, wong-wong bakal ngelokke ya lumrah miftah kae dadi top mergo maratuwane wong top. Tapi lak kula ora iso ngetop, mesti dilokke halah maratuwane ngetop kok mantune ora iso ngetop. Akhire lamarane kula batalke. Akhire kula ndonga, "Ya Allah, kula tak ngerabi anake wong sing biasa-biasa mawon. Syukur-syukur sing gampang tak apusi." Ngono kuwi, Bro. Dadi lak maratuwa niku wong biasa kula ngetop, ya wis niku alhamdulillah ora ngetop ora beban, soalnya mertuane wong biasa. Begitu kula lamar calon maratuwa kula ora ngerti kula sinten ditolak, wong kula nglamar kalih wong tuwa. Ora ngerti lak bapak kula kiai, kula lamar dhewe ditolak. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Meteng dhisik matamu ngawur, meteng dhisik. Kiai kok meteng dhisik ngawur. Emangnya aku codot. Tegese kepepet niku sak janjane kula dereng karep rabi. Merga umur kula nembe 24 taun, kula pengen rabi umur 20 taun. Tapi kula kepeksa rabi soalé napa? Kula sering dilokke kali kanca-kanca kiai gara-gara kula sering pengajian ular-ular manten nasihat pernikahan. Kamangka kula dereng rabi. Dilokke kali kanca-kanca kiai kuwi ki rung rabi kok wani ngandani wong rabi. Nggih kula jawab ya ora apa-apa. Buktine Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah aku. Apa Mbah Mudin kudu mudar dhisik lah ya ora. Akhirnya kula lamar niku ditolak, Bu. Gara-gara napa? Sudah punya pekerjaan? Belum. Sudah selesai kuliah? Belum. Sudah punya gaji? Belum. Lah kok ngomong? Lah awakmu ki rong megawe lili. Ki wani rabi sok anak bojomu mau pakani apa? Wah, kula muntap. Calon maratuwa, rungokno kupingmu. Langsung kula dalili ngopo? Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar saya belum bekerja, benar saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illallah illa 'ala Allahi rizquha. Dabah mawon niku ana rezekine. Jenengan ra usah nyangsik rezeki kula. Entung niku ning jero godhong gedang, ora nyambut gawe mung dekem lemu. Entung kae meneng wae lemu. Soal besok anak istri saya makan apa bukan urusannya urusan saya, tapi urusan Allah. Jenengan dari calon maratuwa kudu paham wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Aku ngono. Yes. Maratuwa kula bingung to, arep ditampa calon mantune kok ngeyelan. Ora ditampa kok ganteng men. Ila karo solikin ganteng aku wong. Lah mila nyuwun sewu. Lah iso niku nyuwun sewu sing duwe nasab gedhe iki ra usah takabur mergo nasabe. Sing ra duwe nasab gedhe santai mawon. Bagaimana anak cucumu menjadi nasab yang baik? Lah sak niki jenengan rumangsa ra duwe keturunan kiai, santai mawon. Jenengan tindak mriki diniati tirakat. Pengajian gelar kloso, gelar terpal tanpa tendo. Heeh, wong anggarane cekak. Adem-adem jenengan tahan. Ora apa-apa, diniati tirakat. Lungguh sing kepenak. Kaya ibu-ibu niki lho subhanallah. Ayem banget pengajian ning ngarepe kiai ngarep dhewe tungkae slonjorke. Subhanallah. Jane yo ora apa-apa, mung kula batin apa ora rumangsa tungkakmu mletek-mletek. Suwantai, tetep ngene iki lho Le. Iya. Ketoke asam urat ketoke. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Purun kula tambani. Gampang asam urat niku. Jenengan mungkin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Remuk wae kok. Lah dalem menika tak dongake. Senajan ora duwe nasab kiai tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Lan delok sangka nasab Pak Ma'ruf itu istimewa. Nasabe nyambung sampai Syekh Nawawi Al-Bantani, nyambung sampai Siti Fatimah radhiyallahu an. Putranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki kudune wong-wong sing nasabe cilik-cilik niki ora kok ngremehke no mboten. Lah iso yo belajar ngaji berguru kepada mereka, baik yang nasab biologisnya itu bagus maupun nasab ideologisnya itu bagus. Maka kenapa Pak Said selalu mengatakan wong ngaji di dalam Nahdlatul Ulama ilmunya itu harus bersanad, kudu nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saat ini kon ngaji tenanan mboten purun, kon golek guru ora gelem. Ngaji ini mung karo radio. Radio niku ana swara ora ana rupa. Sak ngerti kula sing ana swarane ora ana rupane niku salah sijine entut. Mila kon jenengan ngajine karo swara tanpa rupa berarti gurune entut. Mila dadi fitnah sing jenenge entut niku ndadekke fitnah. Soale napa? Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Mila kula dadi kelingan dawuhipun Gus Robert, putranipun Gus Mik nomor 3. Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Putrane Gus Mik niku lak jenenge boys-boys apik-apik niku. Agus Tijani Robert Saifun Nawas, Agus Sabut Panoto Projo. Jenenge apik-apik niku. Lana kula jenenge dawa. Mufti Athaillah Sahibul Aqia Maulana Habibur Rahman. Rasa cerewet wong anak-anakku dhewe. Kata ibu-ibu ngarep jenenge singkat ya. Sumi. Apa kuwi Sumi? Susah mingkem ngono. Wong biyen nak jenenge singkatan-singkatan ngoten niku Pak Kiai. Jenengmu sapa? Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Lah wong ngaji ra gelem nganggo guru. Mila Gus Robert niku ngendikake ngeten. Rusake wong saiki Miftah, napa Gus? Ora kok mergo ra gelem ngaji. Wong saiki sakjanjane gelem ngaji. Tapi ngajine salah. Salahe teng pundi Gus? Soale wong saiki luwe percaya karo buku tapi ra duwe guru. Mila menawi wonten kitab taklim menika dipun sebataken al ilmu bila saikhin fasaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Mila napa lak ning pondok niku ngaji didelok tenan kitabe napa? Oh aku ngaji tasawuf, kitabe apa iki? Oh aku ngaji ati, kitabe apa? Hikam. Sapa sing nulis? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku jelas untuk pertanggungjawaban sanad keilmuan. Akhirnya ngawur. Wawajadaka, dan aku dapati kamu dolan dalam keadaan sesat. Fahada, kemudian aku kasih petunjuk. Dia mengatakan, niku sak janjane konteksnya Evi Effendi niku karepe memberikan semangat kepada orang yang banyak dosa supaya tidak patah semangat, tidak berputus asa, senajan to kowe elek iso dadi wong apik. Tapi gawe contone salah. Sing dicontohke sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa Muhammad dulu juga tersesat sebelum dikasih petunjuk. Kuwi cangkem basa. Lah Kanjeng Nabi niku bermaksiat, tersesat berarti Kanjeng Nabi bermaksiat. Yang dilakukan Rasulullah ketika itu berarti mengarah kepada neraka. Sing jenenge dolan niku mesti neraka. Padahal yang dimaksud teng mriku miturut Ibnu Abbas dipun ngendikaken Kanjeng Nabi niku rikala alite jalan-jalan di pegunungan tersesat ketika mau pulang sebelum kemudian didapatkan oleh pamannya. Bukan kok tersesat menuju kepada neraka. Padahal nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku lak maksum dari lahir sampai meninggal terjaga amaliyahnya. Napa yen Kanjeng Nabi niku yang diperingati maulidnya sementara kiai yang diperingati haulnya? Karena perbedaannya jelas. Yen Kanjeng Nabi niku saking lahir ngantos sedo niku apik, tapi biasane kiai niku nyuwun sewu berangkat dari tidak baik menjadi baik, maka yang diperingati adalah haulnya, kematiannya. Kok iso ngarani Kanjeng Nabi sesat? Lah wong Kanjeng Nabi niku dereng wujud, pintu swarga niku pun nenten tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan sebagai sayyidil awalina wal akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Artinya apa? Nurnya Muhammad diciptakan sebelum Adam alaihi salam, tetapi kelahirannya terakhir setelah Nabi Isa alaihi salam. Inilah yang kemudian disaksikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga gara-gara melanggar perintah Allah Ta'ala. Dikuak Nabi Adam ngulon teng negara namine Mesopotamia. Bojone dikuak ngetan teng negara jenenge India. Ibu, bojone Nabi Adam namine sinten? Salah. Bojone Nabi Adam namine Bu Adam. Wong tuwa iki lho masuk Pak Eko. Misumi. Nabi Adam di gua ngulon, kulon mriko nggih. Leres. Siti Hawa di gua ngetan pisahi pirang tahun, enten sing ngendikake 200 tahun. Golek-golekan iki. Adam ngetan, Hawa goleki ngulon. Wes, Dik. Goleki. Akhirnya Nabi Adam susah, puluhan tahun ora ketemu, akhirnya nyanyi lagune NDX. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku mili deres ning pipi. Oh ah, oke okay. Golei melaku terus. Siti Hawa yang golei Nabi Adam nyanyi lagu ini via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Ora ketemu golei meneh. Melaku terus sampai saya ketahuan ora ketemu, nyanyi meneh lagu ini via Valen. Aku loro ati. Awal ngono kuwi iso. Lagune cah iki ngerti ya. Ditinggal rabi. Hatiku rasane loro, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake? Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene ge ndang ngaji. Selawat. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muntahimin. Ra ketemu golek-golekan nganti akhirnya barong atus tahun Kanjeng Nabi Adam kemutan teng pintu swarga ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Adam donga ning dongane mikir ambengung jaman sakmono ketoke. Wis dibayar urung le? Apa doanya Nabi Adam? Ya Allah ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibales kalih Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Lah wong kaya ngono kok diomong sesat karo Evi Effendi iki utek gelak bosok to kuwi. Soale napa? Ora merguru karo sing pas. Mila nyuwun sewu, rusake pejabat niku mergo rusake ulama. Mila ibu-ibu, bapak-bapak, lak golek kiai-kiai sing apik tenan, le bocah-bocah ansor lak ngaji karo kiai sing jelas sanad ilmune. Supaya napa mboten tersesat? Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune bakul kerupuk. Tenan. Mesake langsung minggat tok piye. Ya dodol ra apa-apa, Bro. Endi wonge mau? Langsung ilang. Langsung dilokke karo ibu-ibu, mesake bakule kerupuk. Gege bojomu. Wa fasadil umara bi fasadil ulama. Rusake mergo ulama ya melu-melu rusak. Lah niki sing kula wedeni, sing kula wedeni niki sing terakhir niki. Ayo timnya infak siap-siap bar niki selawatan awakmu mubeng. Use tak komando. Wa fasadul ulama, lah niki sing bahaya. Bi hubbil jah wal mal. Rusae ulama, rusae kiai, mergo seneng jabatan, mergo seneng bondo. Lah kula khawatir wong-wong sing ra seneng karo Pak Ma'ruf niku menuduh seolah-olah Kiai Ma'ruf itu cinta dengan jabatan. Kula berhusnuzon bahwa kersane Pak Ma'ruf niku dadekke wakili Pak Jokowi karena memang keadaan yang mengharuskan beliau untuk menjabat wakil presiden. Ya ora ana salahe, biyen Gus Dur malah dadi presiden. Tapi ya ora jaminan dadi, contone biyen bahase mau dadi, dadi wakil Ibu Mega ya ora dadi. Dadi nyuwun sewu, aja suudzon. Awake dhewe teng Indonesia niku aneh. Karo wong Islam suudzon, karo wong kafir husnudzon. Karo kiai suudzon, karo pejabat husnudzon, niku ora kena kuwale. Karo wong Islam suudzon. Kula ya nyuwun sewu, lek kalau Habib Rizik niku mbiyen kula ora seneng banget. Saniki nggih biasa-biasa mawon. Tapi awake dhewe ora kena suudzon wong padha-padha wong Islame. Kalau Habib Rizik suudzon, karo Ahok husnudzon. Belani mati-matian. Mila kula matur mbiyen, mon iki kali bocah kula di live teng Facebook, kula matur. Jaman biyen Gus Nuril niku dadi panglima berani mati. Kula ngewangi Gus Nuril. Kula pendereke Gus Nuril. Soale napa? Jaman sakmoten Gus Nuril mbelani Gus Dur. Rikala rame karo Habib Rizik, kula melu Gus Nuril. Soale napa? Sing dibelani Gus Dur. Saniki nyuwun sewu wingi enten pendereke Gus Nuril mara teng pondok kula ajeng gawe Patriot Garuda Nusantara. Deklarasi teng Yogya. Gaweane Gus Nuril, kula ngomong aku nolak. Aku moh. Soale napa? Lah wong sakniki Gus Nuril malah bengok-bengok ngarep dhewe mbelani Ahok. Kula ya moh. Wong karo wong Islam suudon, karo Ahok malah husnudon. Karo kiai suudon, karo pejabat husnudon. Kudune karo kiai niku husnudon, karo pejabat waspada. Pejabat niku perlu diwaspadai, wong apik karo awake dhewe pemilu tok. Ana caleg ora iki? Oke, banget mesti iki. Masyaallah. Dadi nyuwun sewu, kula matur. Ampun. Suudzon kalih Kiai Ma'ruf. Jenengan milih monggo, ora milih milih liyane ya ora apa-apa. Sing penting akur-akur mawon. Nggih napa mboten, Bu? Sumi, tenang no pikirmu, ngono kuwi. Rondo apa cah kuwi? Oh, kata rondo niki. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo. Atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang-arang iki rondo. Oh nika sadrenge ngaji kebangsaan kados Pak Kiai ngendikan babakan Islam Nusantara, kula jeng ngasi Islam Nusantara untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saat niki Pak Said Agil niku entek-entekan diserang karo wong gara-gara Islam Nusantara, padahal niku wau jane idofa, tapi wong radong perkara nahwu sehingga kemudian napa ngonek-ngonekke Pak Said sak geleme dhewe. Mila jenengan njeng kula ajak selawatan riyen, tatim infake siap-siap. Saat derenge kula selawatan, ibu-ibu kula aturi. Sesuk ning kuburan ning padang ning alam barzah niku wonten pepadang. Pepadange jenise wonten 3. Siji sentir, loro Petromak, telu PLN. Kira-kira tiang balong ngersake sentir napa PLN? PLN. Sing nyemplungi kotak infak 5.000 banter-bantere 10.000 niku sentir. 10.000 nganti 50.000 niku Petromax, 100.000 munggah niku PLN. Jenengan wau ngersake sentir napa PLN? Kok dadi sentir iki ngopo? Oh iki ya lucu, pengajian delok kiai ana kotak infak nyemplungi 1.000. Mbahasan tindak Surabaya kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Delok kiai sangune 1.000, delok munyuk sangune 100.000. Berarti luwih larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Dialang tenan kok. Keterlaluan. Ayo, pengen selawatan model tuwa napa model nom? Bu enom. Kembang-kembang kantil, manten nanyar diring bedil. Ana cleret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Mbok ira la kene wae. Sing nom ngono kuwi. Wong NU niku Pak selawatane modele macem-macem niku. Lah nggih bener to. Selawatane ku piye mawon mlebu padha karo jenengan ngombe obat. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu, ana kalane ngombe obat niku lak nganggo banyu nganggo gedhang, ana kalane nganggo sego, ana kalane nganggo telethong, sak piturute sing penting iso mlebu. Ayo duwite disiapke. Siapke, kula ajak selawatane Wali Songo mawon. Ben mungkin paham dengan Islam Nusantara, selawatane kula kaget kalih niku mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, kok petugasnya ra ono? Hei, para kimcil. Nanti wong emong. Alah ngambek, mau ke susu. Siap-siap li, kan li. Oh, cik ngising. Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan Islam Nusantara karya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kok malah sing teko batangan sing wedok mau nang ndi? Oh ya. Ya. Trauma matamu, trauma. Oh, selawatan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyocot aja ngino sing bengoke banter tak dongake utange lunas amin sing ora bengok mulih meteng amin Allahumma shalli wa sallim aku mau selawate apa kono suarane kepiye iki aku mau ketok pop kono kok dangdut iki kepiye ta iki ya alon-alon alon-alon ajarane wali songo warna-warna wah tadi dhuwur banget iki kedhuwuran ya doke ajarane lah sakmono keduren mudun ya ora iso. Iku piye? Sedang. Nolak ngulangi kok piye iki? Ajarane wali songo warna-warna. Zikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi meneng malah rusak suasana malah kayak ledek munyuk ketuplak ketupluk sengiti aku tenang no bae ngolak sing gampang mau tabui raiso mau tabui ketuplak ketupluk ketuplak ra masuk dek wis meneng bayaramu ra jelas meneng bae sing nyekel mik mau selawatan komisen jenggoten lak jenggot niku sunah dingu lak kumis niku malah sunah dikerok al fitrah tu khomsatun al khomsatu minal fitrah kumis dikerok kuku diketok bulu ketiak sunai dicabuti jadi ibu-ibu bapaknya kundur saking sawah kok sari sunah rasul kewajil bojomu paling terus lajeng khitan niku gumi nggih sunah Sing nomor 5, mencukur bulu kemaluan niku hukume nggih sunah. Tapi ingat dicukur dhewe. Ora kok ngosolikin malah moro ning salon. Badhe napa Mas Solikin? Badhe cukur. Cukur napa? Malah nganggo krimbat barang. Jijiki. Masuk wae kok. Ana carane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kali Jaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan mulki lain wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Malam Jumat ahli kubur buka lawang jaluk kiriman sayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur padha nangis brebes mili. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Kula sowan nang pangeran kula miji tanpa rencang tanpa sana, tanpa sana, tanpa kadang Bondo kula, bondo kula ketilaran. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Daimatan bidawami Yen manungso sampun pajang Uwal saking griya sawang Najan nangis anak simah Nanging kempal boten betah Allahumma adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami terakhir senajan ber bondo-bondo Marine mong sarung ombong Anak bojo moro tua Yen wes nguruk banjur lungong Allahumma salli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoke ana wong wayah wingi dingentikake FIF endi niku napa? Berarti wong sing memperingati Mauludan nika berarti memperingati kesesatan Nabi Muhammad. Kuwi lak bosok to niku. Kuwi berarti dolane kurang ado, turune kurang bengi, kopine kurang kenthel. Nek kowe kan aku ora ngombe manis nggih kowe iki manis. Mas adem nggih kowe wingi. Kula wingi ngaji teng pundi teng Tulung teng Jombang ana jamaah tak wenehi kopi niku mulih wonge stroke. Ora. Siki wae. Iki apa jujuki banget iki? Ya Allah, kiwer. Tekan kok mbek ya piye iki rondoe gaya Bapak Ibu rahimakumullah sedulur-sedulur kula MWCN Om Balong ingkang minulya kula aturke babakan Islam Nusantara niki PBNU hari ini dibuli habis-habisan gara-gara orang-orang yang tidak paham dengan Islam Nusantara. Bahkan seorang ustazah terkenal, masyhur kondang, idolanya ibu-ibu, mengatakan Islam Nusantara itu tidak ada dalilnya. Islam itu hanya Islam rahmatal lil alamin, tidak ada Islam Nusantara. Lah niku wong jenenge gagal paham utawa pahami salah. Sinten sing ngomong ngoten niku? Mamah Dede. Mamah Dede. Rasa melu-melu wong balonge celukane mamah. Lah lah. Mamah kok tungkae meletek-meletek. Mamah, mamah, iya papa. Mamah jangan keluar rumah. Kenapa papa? Di luar rumah panasnya ngentang-ngentang. Jiji. Mamah badai tidak pun ditandur papa. Papa tang pundi? Nimpal teletong. Papa Solikin, papa Solikin. Ya, moga-moga Solikin panjang umur. Wong sak donya mati Solikin urip dhewe ya Allah. Ibu bapak rahimakumullah, dalil yang paling masyhur, yang selalu dijadikan patokan, yang selalu dijadikan dasar, yang selalu diungkapkan oleh para masayih-masayih kita, guru-guru kita, guru-guru ahlu sunnah wal jamaah, yang ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena berulang kali Gus Mus ngendika, ilmu ku kudu bersanad. Pak Said Agil ngendika, ilmu ku kudu bersanad. Mila kula kadang-kadang niku ngelus dodo, ngaji wingi sore, buka kitab cek wingi sore, bolak-balik ngomong, ngeritik, bahkan ngonek-ngonek Pak Said Agil Sirot yang kelasnya seorang profesor doktor. Nyuwun sewu, dalam beberapa pendapat saya bisa tidak setuju dengan Pak Said, tetapi tidak ada kapasitas saya sebagai seorang santri niku ngonek-ngonek Pak Said. Ora kenal. Kita sebagai jamaah orang-orang NU bisa jadi enggak sefaham dengan Pak Said, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk ngonek-ngonek ke kiai-kiai kita, untuk menghina kiai-kiai kita. Mboten pareng. Ora bakal berkah ilmumu. Barangkali pandangan politik Pak Said dengan saya berbeda, tapi nuwun sewu, niki negara demokrasi. Pak Said umpamane milih A, kula milih B, angsal. Tetapi tidak ada hak orang-orang seperti kita untuk menghina ulama-ulama dan kiai-kiai kita. Kelase pesantren kilat wani ngonek ke profesor doktor lulusan Mekah. Niku jenenge kuwanen. Orang-orang selalu mengatakan kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wong NU ora perlu kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wong sing kembali niku berarti wingi wis lunga bali. Awake dhewe ora perlu bali, wong awake dhewe ora tau lunga. Berarti orang-orang yang selalu mengatakan kita kembali ke Al-Qur'an, kita kembali ke Al-Hadis, berarti wingi-wingi wong niku wis minggat songko Al-Qur'an, ninggalke Al-Hadis. Nggih napa mboten? Nggih. Ngono kuwi, lah turumu kurang bengi kok. Kopine ilang kok. Solikin, golek sing pahit kopine. Malah dengok-dengok ning kono. Keprimen ya. Padahal gawe ini sekilo saka kene. Tekan kene pengajiane wis rampung. Rasa nganggo nguyuh kin langsung. Shalu ala Nabi Muhammad. Islam Nusantara. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa dalil yang saya maksud yang sering digunakan oleh kiai-kiai NU kita? Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahkan ketika muktamar NU di Kediri, Pak Said itu tidak mengatakan wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi napa wal akhdhu bil ajdadil aslah, ismu tafdil. Orang mung jadid tapi ajdad. Lah, disinilah kemudian hebatnya Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU itu. Sekali lagi saya matur, boleh kita warga NU belum bersepaham dengan Islam Nusantara karena enggak kenal idofah. Miturut Maulana Al-Habib Fi bin Yahya Pekalongan, Abah Lutfi niku ngendikan, wong ki ra paham li. Padahal Islam Nusantara kuwi lak sak janjane fine ku mau dilangke niku lho kiai. Kudune lak Islam di Nusantara. Karena kalau bahasa syair niku mengatakan lidaruratu syi'ri, gampangnya diucapkan dengan Islam Nusantara. Orang yang tinggal di Mesir, di sana juga dikenal Islam Mesir. Tegasnya apa? Islam dengan kebiasaan-kebiasaan orang Mesir. Enggak ada masalah. Mereka yang tinggal di Afrika, mereka juga ada Islam Afrika. Islam dengan amaliah-amaliah yang biasa dilakukan oleh orang Afrika. Maafi muskilah, enggak ada masalah. Kenapa begitu muncul istilah Islam Nusantara jadi geger? Bukan kok kemudian Islam Nusantara niku menghilangkan Islam rahmatalil alamin, yo ra iso. Wong tujuan Islam niku jan rahmatalil alamin kok. Tapi yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Indonesia dengan karakteristik Nusantara. Contohnya ngeten. Dibahas siji-siji. Al-Qur'an dawuh, "Aqimus shalah." Hei, wong Indonesia, wong Islam, salat to. Salate padha. Salate awake dhewe kali salate wong Arab padha. Bahkan nek kula matur, salate awake dhewe niki luwih tertib. Sik, kanokku mlotrok. Kula nganggo sweater soale wadem niki wae, Bu. Padahal kula wae dalu ngaji teng Wonosobo niku pun mboten adem. Dek wingin niku teng Dieng niku 0 derajat. Banyu niku kabeh dadi beku. Subuh niku nyuwun sewu. Wudu niku banyune ra metu. Kula pikir ana banyune, ternyata napa? Membeku. Sebeku hatinya Solikin. Ah, kopine rong teko kok. Difoto. Maju. Yes, kana gek minggat. Aqimish shalah, kata Al-Qur'an. Wong sak donya niki salate kabeh padha. Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka salatnya orang sedunia ini sama, termasuk orang Indonesia. Makanya dulu Bu di Malang itu ada kiai yang pengen membuat salat dua bahasa. Itu langsung dikatakan salah, bahkan sesat, menyesatkan. Namine Gus Roy. Woi, kok Malang niku ana Gus namine Gus Roy. Nggawe salat dua bahasa. Jadi karepe bocah niki, salat niku selain nganggo bahasa Arab diterjemahke nganggo bahasa yang dipahami. Jadi la wong Surabaya yang nganggo bahasa Surabaya, wong Lampung nganggo bahasa Lampung, wong Indonesia nganggo bahasa Indonesia, karepe. Wong Surabaya, Allahu Akbar. Dancuk Allah ki gede banget tempatan. Surabaya. Begitu Yogja, Solo, Allahu Akbar, Allah niku maha ageng. Padang, Allahu Akbar, Allahu lagadang. Lampung, Allahu Akbar, Allah maha balak. Begitu Ngapak, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Tegal, Purwokerto, Allahu Akbar, Allah ki gede banget kayak gue. Sunda, Allahu Akbar, Allah teh maha besar. Allah kok dibilang teh? Ada Sunda ya. Kaditu ka dunia teh metutu dinyak-nyak. Kaditu entuk naon-naon silit metutu dintep tawon. Ngono kuwi sang. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Sing nguntal sapa? Solikin. Begitu sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Wong sak donya niki salate padha, termasuk Indonesia. Deloken lho, malah nek jenengan sesuk iso mangkat kaji utawa umroh mang delok teng Mekah Madinah niku. Salat niku sing paling tertib wong Indonesia tak kandhani. Wong kono niku sak geleme dhewe niku, ora tertib belas. Awake dhewe iki salat arep mlaku ning ngarepe wong, kuwi ra wani ning ngarepe wong salat. Teng mriko niku mun biasa. nyak-nyakan niko, ceniningan. Indonesia tertib. Takbir wong Indonesia niku ya tertib. Tertib kabeh. Senajan wong takbir niku beda-beda, tapi insyaallah tertib. Sunahe lak ngeten. Allah sejajar dengan telinga. Allah. Bunda Allah. Tapi lak sakniki macam-macam to wong takbir niku. Ana sing guaya. Ben ketok marang tuwane. Allah. Guayane. Mentang-mentang pendekar PSHT. Beda. Seli Fadl Maghrib. Allah. Kayak kuda-kuda, Bro. Allah. Pol gayane. Ana meneh bocah-bocah sing alkacong niku, aliran katok congklang. RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Takbirnya lucu nih, yes, kak biane lah. Allah. Kaya nyekat bis ya loli. Enten batin ngantin lagi. Kata, kata. Tapi secara umum tertib, solatnya padamun. Pada prinsipnya dengan Rasulullah. Orang sedakap. Mergo sedakap, ini lah hukumnya sunnah. Di bawah dada, di atas udel. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Sunai. Allahu Akbar. Mergo musim madem, balong beda. Wow. Enten boten? Enten kok. Bulan poso, wetenge luwe loro. Allah. Enten boten ngeten iki? Kata, nyekel yo apa? Saya dhuwur banget ya ana. Allah. SPP anak erung dibayar. Ana meneh. Allahu Akbar. Flu burung. Allahu Akbar. Oleh wong sunah kok. Yang tidak boleh itu kan cuma satu, janganlah kamu sholat dengan berkacak pinggang. Mang waca nek teng Bulughul Maram. Allahu Akbar. Sing ra oleh mung iki tok tak kandhani. Lah wong awake dhewe niki imame macane dawa sak juz umpamine. Awake dhewe nyemak teng Quran. Nyekel Quran angsal napa mboten? Oleh. Ra apa-apa. Semak imame dawa. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila azid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Awake dhewe nyemak nganggo Quran oleh, tapi ingat ojo takon kancane jus piro bro, batal salatmu. Salate padha, carane padha, tapi begitu mlebu Indonesia ana ciri khas Nusantara. Ciri khas wong Indonesia. Napa? Begitu adzan, nyuwun sewu jaman biyen rungono speaker. Kalih wong NU, mbah-mbahe para wali sanga biyen ning masjid diwenehi bedhug. Bedhug itu karakter Nusantara, diwenehi bedhug. Kalau ada orang mengatakan nyeluk wong sholat kok nganggu beduk, salah. Beduk niku mboten nyeluk wong sholat. Nyeluk wong sholat niku nganggu adzan. Beduk niku kangge napa? Beduk niku nggo tanda bahwa sudah masuk waktu sholat. Mergo jaman biyen rungono speaker, lak wancine buka rungono sing bengok-bengok nganggu beduk. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Beleng. Beleng. Niku cara Islam Nusantara. Lah ana wong ngomong bedhug nggih nyeluk wong salat salah. Umpama ora nganggo bedhug angsal napa mboten, Gus? Oleh solikin kon mubeng kampung bengok-bengok cangkeme. Maghrib! Maghrib! Ajebol telakmu. Salamen kok bini ra teko. Neng di solikin mau. Nganggo bedug, bedug niku teng Arab ora ana. Hei. Enten mboten teng Arab bedug. Mboten enten. Oh, ben ngerti waktu maghrib nganggo bedug. Wis dibeduki barang wong biyen nyuwun sewu, mergo gaweane tandur ning sawah. Lak mulih kuwi nganggo wektu suwe. Oh ya nganggo cara, carane pripun? Baradan nganggo puji-pujian. Niku ciri Islam Nusantara. Mila wae dhewe napa teng Ponorogo niki baradan ana puji-pujian, sinambi nunggu sing tandur mulih adus resik-resik, awae dhewe puji-pujian selawatan, itu Nusantara. Kula takoni kali kanca kula Muhammadiyah. Gus, napa? Kalau deloken Mekah Madinah baradan ra ana puji-pujian. Ngopo kok ning Balong ke baradan puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung ada dan masjide wis kebak. Lah ning Balong krungu adane lho Allahu Akbar Allahu Akbar solikin bengok adan meneh. Terima kasih Bapak Solikin. Mudah-mudahan mulih bojomu meteng Solikin. Ya sik minggat kono nggoyang guyu wae. Carane ngoten niku. Wela puji-pujian. Yen wis mati bondo ra melu karepe ngelikke jeneng sawah bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sinten Solikin mamane sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan niku Nusantara pujian model Indonesia teng Arab Saudi nggih mboten nenten. Apa meneh musim haji ngoten iki adzan langsung komat wong jamaah wis kebak kok. Paham mboten? Ciri khas Indonesia. Puji-pujian cah nom ya ngono. Allahu Akbar pujian cara cah nom. Ya Rasulullah salamun alaik ya aini ya rafi'asani wa daraji ya aini adfatin ya jiratal alami ya uhelal cu di wal karami ai ai ujiannya cah nam ngono kuwi beda lah sing tuwa-tuwa ngene iki subuh-subuh salamualaikum pujiannya beda meneh astaghfirun hal adim astaghfirullah al adim innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biung inyong. Niku karakteristik Indonesia. Lan apa wonten ajarane sing ngajari sinten para wali? Dadi karepe Pak Said niku piye carane tradisine para wali mbiyen? Al muhafadatu al qadimi saleh sing kodim saleh niki dihafadah dijaga. Soale mbiyen niku wali songo ngajarke cara budaya dan ternyata sekarang masih layak untuk diterapkan diaplikasikan. Buktine napa? Jenengan tiang Balong diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat ning lak tanggane nanggap dangdutan ra diundang mangkat. Boga tu krungu asolole mangkat. Buka didi. Karepe ki ngono lho Pak karepe niku. Solate podo, tapi ditambahi beduk coro Indonesia, ditambahi puji-pujian coro balong angsal ora popo. Lambian kula teng pondok niku malah puji-pujiane nadzoman nika, Pak. Omane ngakidatul awam. Puji-pujiane ngakidatul awam. Tafsilul khamsatin wa isrina lazim kullamu kalafin fa hakikatanim hum adamun idrisu nuhunudu ma saleh wa ibrahimu kulun mutaba ludun wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dhul kifri dawudu sulaimanu taba. Enak. Ora bocah saiki beda pujiane. Cicak-cicak ditimbok, dikepyok karo simbok, pyok katoke mlotro. Ora paham kok. Lah wali songo ben nak ngajari lagu lak dore-dore putih, gundul-gundul pacul. Cublak-cublak suweng. Seluku-seluku batok, batoke ela, elo sirama menyang Solo leole payung. Ma jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip matre sing mbok pikir mung dhuwit tok yen obah ayo ngibadah yen urip epe mau yen ob, yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah ngono duit kowe mau pikir ngantur rupamu kaya kotak infak. Niki lho salate padha tapi ana ciri khas Indonesia kelawan puji-pujian. Sakniki niku nyuwun sewu kula ndek kanca TKI teng Malaysia menika. Sing kampung-kampung Jawa niku wis mulai melu puji-pujian. Angsal apa mboten yo angsal wong niku niate pepeling. Oh, no, malih umpamane. Malih umpamane dawuh Al-Qur'an apa? Bacalah kalimat thayyibah. Ngene. Dzikir marang Gusti Allah, perintahnya dzikir. Perintahnya membaca kalimat thayyibah. Begitu mlebu Indonesia kuwi ya nganggo cara. Carane pripun? Bar salat dzikir bareng-bareng. Soale napa lak dhewe-dhewe gampang lali. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Maka dikatakan dengan karakteristik Nusantara. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illallah wa dawla syarikalah Allahumma anta salam ila rabbi anta maulana subhanallah. Bareng-bareng digawe zikir. Napa enten dasare? Ono la yaqmutu qaumun yadhkurunallahu azza wa jalla illa hafathumul malaika. Sing gelem dikir bareng-bareng sebuah kampung illa hafathumul malaika, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmat, akan dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihim sakinah, Allah akan menurunkan kenyamanan di dalam hatinya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, semua yang hadir ikut dikir namanya disebut oleh Allah di alam langit. Ono, Pak. Ning cara wali songo mbiyen rasa kakean dalil cukup diajari. Zikire padha ning carane awake dhewe bareng-bareng. Adzal zikri wala manahu la ilaha illallah, diajari zikir. Ngapa kok dadak bareng-bareng men apal? Lah wong salat kok kelas sing mung mat kolam cing. Apa kuwi mat kolam cing? Komat teko salam plencing. Komat mangkat rampung salat tangane diangkat dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Dungok penak men. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Kaya jomblo-jomblo kuwi. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Perintai dikir, corone awake dhewe dikir bareng, bareng. Tetep mawon Pak Cik digoleki salahe. Contone, walah dikir bareng-bareng rono tuntunane. Mbahasan kula wacake dalile, golek liyane meneh. Lah kae, dadak dikir ndase diubah-ubah ki apa oleh? Lah kurang gawean ta kuwi? Awake dhewe niku lak maca tahlil, la ilaha illallah, biasane ndase diubah-ubah ki apa mboten? Yo bah, afdalu dzikri fa'lam annahu la la in la la la in la. Ana sing miring Allahu dzikri fa'lam annahu la la in la la la in. ana sing kaya entung afdhal dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah la la ana sing kemayu ana kaya Shalikin afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ana sing cuwepet yo ana afdhal dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah la la illallah sing mantep yo ana afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha ngono kuwi dadak ditakokke meneh apa ana dasare oleh apa ora lak tiyang balong takoni karo wong angsal napa mboten maca la ilaha illallah karo ngobah-ngobahke ndas mang jawab angsal alasane napa njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane Allahu dzikri wa la manahu la la illallah la la illallah niku wong peko apa-apa salah apa-apa kok salah sengit aku sallu ala nabi Muhammad malih endong Pak Islam Nusantara apa wae sing dinyek niku perintahe Al-Qur'an walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila perintahe Al-Qur'an haji la wong kene urung tau ngerti Ka'bah piye carane Islam Nusantara digawe manasik manasik kene ndi ning alun-alun gaweke triplek wujude kaya gambar Ka'bah soale tiang balong urung tau ngerti Ka'bah ngertine Borobudur niku pas tadi tur tok mergo dereng tau ndelok bok Ka'bah teng mriki digaweke miniatur Ka'bah latihan tawaf latihan sa'i manasike nganggo carane wong Indonesia ora ana nggon liyane gawe Ka'bah tengah lapangan dihubengi niku lak wong radong dadi masalah meneh hajine padha tawafe padha ning latihane beda oh tak dongake muga-muga iso mangkat kaji kabeh ning lamung amin tok ya ora bakal mangkat apa jenengan rapingin manja ahadal bait barang siapa mendatangi Masjidil Haram fatawa usbu'an kemudian tawaf 7 kali summa sholat rakaataini fi maqam Ibrahim kemudian sholat di maqam Ibrahim 2 rakaat summa syariba ma' zamzam kemudian minum air zamzam kharajat dunubahu keluar dosa-dosanya kal yaumi waladat ummuh seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya wow rapi dikudu pengen dikrentek sing sapa wonge salat ping pisan ning Masjidil Haram padha karo salat ping 100.000 ning Balong. Sing sapa wonge Jumatan ping pisan ning Masjidil Haram padha karo Jumatan ping 100.000 ning Balong. Mila jenengan sesuk ora usah kaget yen Shalikin mangkat kaji mulih malah ra tau Jumatan. Alasane apa? Tabungane sih akeh. In Shalikin. Aleh, contoh meneh sing kaitane kali Nusantara. Al-Qur'ane dawuh, khud min amwalihim sedekah. Kon sedekah awake dhewe niki. Bagaimana cara wong Nusantara sedekah? Gampang. Sedekah ora kudu ngenteni sak nisab, ora kudu ngenteni duwite akeh, tapi saben bar acara digaweke sedekah, wujude napa berkatan. Mila awake dhewe niki titik-titik ana berkatan. Niku implementasi dari sedekah. Bojone meteng 7 bulan, ana istilah tingkeban mangan. Anake lahir brokoan. Anak umur 5 dino akikoan. Anak tetaan sunatan mangan terus. 8 dino lapanan. Apa raka? Iya. Niku implementasi dari sedekah yang ada di Nusantara. Bahkan ana wong mati selamatan. Tahlilan. Ila kula sering matur, kula mbiyen jaman melu wong Muhammadiyah kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Soale napa masjidé Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Begitu kula pindah teng masjidé wong NU, kula langsung lemu bobot kula jaman sakmono 105 kilo. Lah napa kula melu wong NU lemu soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan. tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati, mangan meneh. Pitung dino, Bro. Nganti Solikin rupane kaya besek, Masya Allah kin. Mpun pahit, tapi sangit. Ketok ewe nggodoknya kesusu toh. Duo, baru sak kemengi kae. Menteng ngumup. Siji meneh. Jane ku wadah lak kula petane ku wadah nih, men jam setengah loro soalnya. Allah infak 2000 cerewet. Tasik wonten jadwal ping kalih teng Ponorogo. Benjang dalu mapane wonten cekok. Cekok penapa pekok? Cekok. Terus malam Selasa teng Simo. Simo. Siji meneh umpamane Islam Nusantara. Al-Qur'an dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Qur'ane dawuh selamat to. Al-Qur'ane dawuh seneng karo Kanjeng Nabi. Bagaimana orang Indonesia, orang Nahdlatul Ulama menyikapi dengan membaca al-barjanji. Istilahnya wong Ponorogo berjanjenan. Nggih napa mboten? Nggih. Antirillahumma qabrul karim birarwin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Niku cara Indonesia. Muter ning kampung-kampung, bayine lahir daripada nggih judi, nggih keplek, nggih gaple, nggih remi diganti karo berjanjen oleh. Lah kula macane berjanji mboten fasih, Gus. Ora apa-apa. Kudune kaya kula wau ndralah wong Balongan. Kok macane ra bener ora apa-apa. Wong maca berjanji niku senajan to makharijul hurufe ra pas, tajwite ora bener, niku diitung tetap berpahala sing didelok mahabbahnya, cintanya dengan Rasulullah. Umpamane tiyang mriki. Ngetrillahumma kabarul karim. Ora apa-apa. Wong cangkem Jawa kok. Ngatiril dadi ngetril. Umpamane abadadi ul imla mismizatil aliyam mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aulang. Sing maca wong Balong. Ngabadadi ul imla mismizatil ngalia ora popo wong cangkem Jawa. Wong kadang-kadang maca Quran monono sing ngoten niku. Alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili ida saja. Allahu akbar. Ono kuwi ono kok. Walaili ida saja. Perintahe keng seneng karo Kanjeng Nabi, keng selawatan cara Nusantara simtu duroran, cara Nusantara al-barjanji dikenalke karo Sirah Nabawiyah nganggo tembang lang lagon. Soale napa? Wong Indonesia niku ora ngerti cerita-ceritane Kanjeng Nabi melalui al-barjanji. Mila disejarahke melalui al-barjanji, ngertine wong Indonesia mung gatut kaca. Malah saiki ngertine Ipin, Upin. Mila digawe selawat. Itu bentuk-bentuk Islam Nusantara. Ayo sekarang pertanyaannya, salahnya di mana, Bro? Ayo jawaban, salahnya neng di. Ora ono salahe, kabeh apik. Kowe sing ngomong salah ki mergo nadong wis maning ngomong salah. Dengan mengatakan Islam Nusantara tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, jan ra ono. ora ana kok Islam Nusantara rahmatan lil alamin, ora ana. Tapi Islam Nusantara itu merupakan manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin. Anda orang Mesir, silahkan berislam dengan Islam yang sebenarnya dengan karakteristik orang Mesir. Umpamane siji meneh, Al-Qur'an dawuh, tutup auratmu. Neng Arab didawi, tutup auratmu. Bagaimana orang Arab nutup aurat? Pakai gamis, jubah. Begitu mlebu ning balong, he wong balong, tutupen botol auratmu. Bagaimana orang balong nutup aurat? Boleh enggak pakai gamis, pakai jubah kayak orang Arab? Boleh. Apakah harus? Tidak. Maka begitu masuk balong, coro ansor nganggo jas ansor, coro bapak-bapak NU nganggo batik NU, nganggo sarung, nganggo katok jin demit setan iblis, oleh ora popo. Ayo, nganggo kaos, nganggo baju koko, nganggo baju hem, nganggo sweater kaya kula, oleh. Utawa nganggo katok kaya kula niki ya oleh. Tak takon sing tak nggo iki jenenge apa? Katok kolor matamu, katok kolor. Kombor malah kombor. Bu, sing tak nggo jenenge napa niki? Malah kulot. Tok rung, katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Tak buka yo. Lah kalau cara Indonesia kok ya oleh-oleh mawon kok. Malah ibu-ibu yang ngomong dibuka ora ketok isine cangkeme. Oleh kin rapopo cara Indonesia kok. Begitu wong Arab niku nganggo tutup sirah. Nganggo serban. Mlebu teng Indonesia oleh nganggo kopiah namine songkok nasional. Niku Nusantara. Bukan songkok Islam. Begitu mlebu Indonesia oleh mboten kiai nganggo blangkon. Oleh niki ciri khas Nusantara. Ngopo kula nganggo blangkon kok dirasani kiai kok blangkonan? Lah urusane apa? Aku nggo blangkon yo ndas-ndasku dhewe. Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwitku dhewe. Oleh. Angsal mawon. Perintahnya sama, tutup aurat. Di mana auratnya laki-laki? Baina surati warubati, antara dengkul lan wudel. Maka kemudian orang Arab menggunakan jubah, masyitum. Kita menggunakan sarung ora apa-apa, sing penting aurate ditutup. Aurate wong lanang dengkul karo wudel. Dadi solikin mangkat ning masjid mung sarungan tok niku sah. Mung tanggane paling batin dasar solikin pekok. Jane sahkin ra apa-apa. Ana lho. Lah wong mbalonge gaya, gaweane tandur kok nganggo jubah. Weh. Ya rata. Lendute wong gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Awakmu ngerti rem becake manggone ning ning isor sadel. Lah nganggo jubah, le ra mandeg-mandeg, Bro. Ora kudu. Wong gaweane golek degan menek wit klopo kok nganggo jubah. Wo, bluluke nambah loro. Gaweane golek pasir, ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Yo little body, silite gatel kelebon wedi. Ger cangkemmu ker. Itulah Islam Nusantara. Maka saudara-saudaraku, tidak ada yang salah dengan Islam Nusantara. La urung paham takono. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Insya Allah selamat uripmu, selamat matimu. Amin Allahumma. Amin. Ajeng kula lanjutke tasik kathah men jam 12:30 pengajiane men rampung alhamdulillahirabbil alamin. Engko ngadeg bareng-bareng nyanyi lagu Indonesia Raya. Sakderenge ndonga. Berdiri gerak. Alhamdulillah bal-balane menang ngalahke Thailand. Masuk wae kok.

Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Fit dini wat dunya wal akhirah. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Acara yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah di penghujung acara, yakni penutup. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekilafan. Marilah kita tutup acara pengajian akbar pada malam hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Wallahul muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anggota IPNU IPBNU segera mengadakan operasi semut biar lapangan ini kembali dalam keadaan bersih. Sekali lagi, komandan kepada para komandan KPP dan JPP untuk segera mengkondisikan anggotanya untuk membersihkan lapangan ini untuk operasi semut sehingga kembali dalam keadaan. Ayo potong hati. Dan kepada seluruh panitia mohon untuk baca Quran dan sedekah kita suci. Angan-angan sahabat nanti luwe sempurna ngerti surasane ayo padha ngaji namsu kawro breng para kiai timen selamat neng donyane lan uga selamat aneng akhirate sing padhep mantep neng kalbu anggo deli iman kang satu. Para ulama tindak laku utama dalam suwarga nyoto sejarah gambar arum tumeka seprene kaning tuing uni pindha mustika Gusti Kanjeng Nabi ayo padha ati medlamen neng donyane lan uga slamet aneng akhirate semata mantap neng kalbu anggondeli para ulama tindak laku utama dalane suwarga nyata sejarah gambar arum tumpah kosepede lelane doe oni bido mustika Gusti Kanjeng Nabi